Jatuhkan tangan, sedang kita belum bertunangan. Kalau memang ku bersalah, mati pun aku rela. Mengapa kau tampar pipiku? Mengapa kau tampar pipiku?